Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Ikhwati fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karim Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Berikutnya ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillah wa qalat al-yahud laysa an-nasara ala syai wa qalat an-nasara laysa al-yahud ala syai wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam menjelaskan firman Allah taala yang artinya, berkata orang-orang Yahudi, tidaklah orang-orang Nasrani berada pada sesuatu yang tidak di atas satu ajaran pun, tidak di atas satu pegangan, tidak di atas satu hujjah. Itu ucapan orang-orang Yahudi terkait dengan orang-orang Nasrani. Sebaliknya orang-orang Nasrani juga mengatakan, laisatil yahudu ala syai, orang-orang Yahudi itu juga tidak berada di atas sesuatu. Tidak berada di atas hujjah, tidak berada di atas satu pegangan. Wahum yatlun alkitab, padahal mereka semua membaca Alkitab. Yahudi memiliki kitab Taurat, Nasrani memiliki kitab Injil. Kedua-duanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi diutus kepada mereka Musa, diturunkan Taurat. Dan itu sepengetahuan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani diutus pada mereka Isa, diturunkan kepada mereka Injil. Dan itu sepengetahuan orang-orang Yahudi. Dan apa yang terdapat di dalam Taurat memberitakan apa yang akan datang daripada Isa. Apa yang terdapat di dalam Injil memberitakan apa yang telah tersebut di dalam Taurat. Masing-masing mereka memiliki pegangan. Masing-masing mereka berpegang dengan apa yang Allah turunkan. Maka tetapi mereka mengatakan, laisatil yahud ala syai, laisatil nasara ala syai. Allah nyatakan, wahum yatlun alkitab, padahal mereka membaca alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim, demikianlah ucapan orang-orang yang tidak berilmu, sama seperti ucapan mereka. Orang-orang yang tidak diberi alkitab, orang-orang ajam, orang-orang yang musyrikin, paganis, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, wajar mereka mengucapkan demikian karena memang mereka tidak memiliki pegangan. Maka sungguh sangat aneh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab-kitab, Allah utus kepada mereka rasul-rasul, dan mereka menyatakan beriman kepada kitab-kitab tersebut, kemudian menuduh yang lainnya dengan mengatakan laisatil nasara ala syai, laisatil yahudu ala syai. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah yang akan menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Tentu pada asalnya mereka berada di atas sesuatu. Yahudi berada di atas Taurat. Nasrani berada di atas Injil. Itu pada awalnya dan pada asalnya. Hingga kemudian mereka merubah-rubah isi daripada kedua kitab tersebut. Menambahkan dan menguranginya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaqulun hadza min 'indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka menyatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka melemparkan kitab-kitab mereka di belakang punggung mereka. Jadilah mereka tidak berada di atas sesuatu. Disebabkan karena ulah mereka sendiri. Allah sesadi wa dhalika annahu balagha bi ahli kitab al-hawa wal-hasad ila anna ba'dahum dhallala ba'dan wa kaffara ba'duhum ba'dan. Yang demikian itu bahwasannya hawa nafsu dan kedengkian mereka ahlul kitab sampai pada taraf sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Sampai pada taraf sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kama fa'ala al-ummiyun min musyrikil Arab wa ghairihim. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ummi, yakni orang-orang yang tidak diberi Alkitab kepada mereka. Dari kalangan musyrikin Arab. Dan selain daripada Arab. Fakullu firqatin tudallilul firqatal usra. Ini keadaan orang-orang musyrikin Arab ajar mereka. Ya, klaim dengan klaim mereka. Satu dengan yang lain saling kafirkan, saling menyesatkan, saling merasa bangga, saling merasa benar. Terhadap apa yang ada pada kelompoknya. Ya. Yang memiliki Uzza bangga dengan Uzza, yang memiliki Hubal bangga dengan Hubal, yang memiliki Lata bangga dengan Lata, yang memiliki Manat bangga dengan Manat. Lana Uzza wala Uzza laku, lana Hubal wala Hubal laku. Ini kebiasaan mereka, orang-orang musyrikin. Ya. Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Fakullu firqatin tudallil al-firqatal ukhra. Maka masing-masing kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya. Ini keadaan ahlul kitab. Sama seperti keadaan orang-orang musyrikin. Karenanya orang-orang yang beriman dinyatakan oleh Allah wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang yang tercerai-berai agama mereka. Sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Wayahkumullah fil akhirati bainal mukhtalifin bihukmihil adl. Dan Allah nanti yang akan menghukumi di akhirat nanti antara orang-orang yang berselisih dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya pun dengan keadilan. Allah di akhbaru bi ibadah, yang Allah telah beritakan kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fawz wa la najat illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala akan terapkan di akhirat. Yang hukum tersebut sebetulnya telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mizan tersebut, timbangan tersebut itu telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia yang hidup di dunia ini tidak bingung. Ya, tidak kemudian sudah pasrah, sudah terserah Allah. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Allah jelaskan. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Wala khaufun 'alaihi wa la hum yahzanun. Telah dijelaskan Siapa yang berada di atas kebenaran? Siapa yang berada di atas al-haq? Siapa yang akan bakal mendapatkan fauz, wanajah, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan? La fauz wala najah illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Tidak ada keberuntungan, tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan kecuali bagi siapa saja yang membenarkan seluruh daripada anbiya. Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman fi kulli zaman, fi kulli makan, fi kulli qurun. Pada seluruh generasi, generasi-generasi umat yang diutus padanya para rasul, membenarkan seluruh daripada rasul-rasul Allah dan seluruh kitab-kitab Allah. Jadi ini kaidah bahwasannya setiap umat yang mendustakan satu rasul berarti dia mendustakan seluruh rasul. Rasul pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah Nuh alaihi salam. Tetapi Allah menyatakan terkait dengan umat Nabi Nuh, ya. Kadzabat qaum Nuhil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul padahal yang diutus baru satu. Nuh saja. Tetapi Allah nyatakan telah mendustakan para rasul. Karena kedustaan kepada satu rasul sama dengan kedustaan kepada jami'ur rasul, seluruh rasul. Semua datanya dari Allah yang mengutus Allah Subhanahu wa taala, mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semuanya. Maka di saat Yahudi mendustakan Isa, pada hakikatnya mereka telah mendustakan Musa. Ya. Mendustakan Musa dan yang lainnya dari para rasul. Demikian pula kalau Nasrani kemudian mendustakan Musa dan mendustakan Muhammad, maka pada hakikatnya dia atau mereka juga telah mendustakan Isa. La fauz wala najah illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu ucapan orang-orang yang beriman. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kami imani semuanya. Kami imani bahwa Isa adalah rasul utusan Allah. Kami imani bahwasanya Musa adalah rasul utusan Allah. Bahkan kita imani bahwa mereka adalah ulul azmi minar rusul. Sebagaimana juga Ibrahim dan Nuh dan seluruh daripada anbiya wal mursalin diimani seluruhnya. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. La fauz wa la najah illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Wa taqala awamira rabbih wa istanaba nawahiyah. Beriman kepada seluruh anbiya, membenarkan seluruh anbiya dan seluruh rasul, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa man adahu fa huwa halikun. Adapun selain mereka maka dia itu binasa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tanakutnya mereka, kontradiksinya mereka, ahlul kitab, dan tabagutnya mereka, ta'adinya mereka, ya, saling bencinya mereka, dan saling bermusuhannya mereka. Satu dengan yang lain. Muhammad bin Ishaq menceritakan ucapan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari jalan Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair. Lamma qadima ahlu Najran minan Nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atatkum ahbaru Yahud fatanaza'u inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat utusan-utusan Najran, para uskup dari Nasrani, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka didatangi oleh para tokoh-tokoh Yahudi, para ahbar. Ahbar ini sama dengan ruhban di Nasrani. Rahib-rahib. Pendeta-pendeta tapi dari kalangan Yahudi. Maka mereka berselisih, bertengkar sendiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mengangkat suara. Di antara tokoh Yahudi, Rafi Ibnu Khuraimilah mengatakan, "Ma antum ala syai'." "Ma antum ala syai'." Kalian tidak berada di atas sesuatu. Wa kaffara bi Isa wa bil Injil. Dengan itu dia mengkufuri Isa dan dengan mengkufuri Injil pula. Menyatakan ma antum ala syai'. Wa qala rajulun min ahli Najran minan Nasara lil Yahud. Kemudian seorang dari penduduk Najran, yakni dari pihak Nasrani, menyatakan kepada orang-orang Yahud, ma antum ala syai', kalian pun juga tidak berada di atas sesuatu. Sehingga dengan itu jahada nubuwata Musa wa kafara bi Taurat, berarti dia telah mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat dengan ucapan tersebut. Fa anzalallah fi dzalika min qaulihima. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut disebabkan ucapan keduanya. Padahal masing-masingnya membaca di dalam kitab suci mereka pembenaran terhadap apa yang mereka kufuri tersebut. Orang-orang Yahudi mengkufuri Isa, padahal di dalam Taurat disebutkan tentang Isa. Demikian pula sebaliknya. Ini makna daripada firman Allah Ta'ala, qalatil yahud laisatil nasara ala syai wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai. Mujahid rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini menyatakan, qad kanat awailul yahud wa nasara ala syai. Ini artinya bahwasannya Daud, awailul yahud, orang-orang Yahudi yang awal, yang pertama, dan orang-orang Nasrani yang pertama, mereka berada di atas sesuatu. Ya, kepada masa tersebut dan pada masa kita sudah tidak berada di atas sesuatu memang, karena mereka telah mengganti-gantinya, telah merubah-rubahnya. Tetapi di awal mereka benar-benar di atas kitab suci mereka. Mereka memiliki Taurat, mereka memiliki Injil, ya kan. Hatta kita sekarang ini kalau datang berita dari Yahudi atau dari Nasrani, kita tidak boleh membenarkan atau mendustakan. Karena dikhawatirkan itu bagian daripada kitab suci mereka betul-betul yang belum mengalami perubahan. Ya. Di saat orang Yahudi memberitakan tentang apa yang ada pada agama mereka kepada kita, kita diperintahkan untuk mengucapkan amanna bima unjila ilaikum wa ma unjila ilaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada kami. Itu saja. Tidak boleh kita mengatakan kamu dusta. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan itu pas betul. Ya. Sehingga kalau itu betul kita mendustakan. Berarti kita mendustakan dari apa yang datangnya dari Allah SWT. Tidak bisa. Tidak boleh. Karena kita orang-orang yang beriman, beriman kepada jami'ul kutub. Seluruh kitab-kitab Allah kita imani semuanya. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah daripada apa yang menjadi ajaran yang mereka pegangi sekarang ini. Maka kita mengucapkan kalimat demikian. Dan itu terkait dengan berita-berita Israiliyat, ya, kita melakukannya demikian, mensikapinya demikian. Demikian pula Qatadah, salah seorang imam tafsir, juga menyatakan kalimat yang semakna. Qala til yahud laysatin nasara ala syai. Qal bala qad kanat awailun nasara ala syai. Walakinnahum ibtada'u wa tafarraku. Orang-orang Yahudi menyatakan Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu. Bahkan iya. Orang-orang Nasrani di awal dahulu mereka berada di atas sesuatu. Akan tetapi kemudian mereka ibtada'u, membuat-buat perkara yang baru dalam agamanya. Wa tafarraku, dan mereka tercerai-berai. Waqalatin nasara laysatil yahud ala syai. Dan orang-orang Nasrani menyatakan Yahudi itu tidak berada di atas sesuatu. Bala, bahkan iya, mereka berada di atas sesuatu. Qad kanat awailul yahud ala syai, yakni orang-orang Yahudi awal mereka berada di atas sesuatu, di atas Taurat. Walakinnahum ibtada'u wa tafarraqu, tetapi mereka kemudian melakukan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan perpecahan-perpecahan. Dan semisal daripada ini adalah penafsiran-penafsiran dari para ulama, Abul Aliyah, Rafi' bin Anas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ini Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan mereka semuanya dan akan memutuskan di antara mereka dengan ketetapannya. Ketetapan berdasarkan keadilan. Tidak ada kezaliman padanya sedikitpun. Dan ayat ini semisal dengan ayat di dalam surat Al-Hajj. Allah menyatakan, innal ladhina aman وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'ah dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi dan orang-orang musyrikin, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Semuanya Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini bukan dalil pluralisme dalam Islam, bukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala konteksnya di sini bukan kok kemudian membiarkan, ya, dan menyerahkan pilihan kepada kita semua dan bahwasanya semuanya benar, nanti akan ada keputusannya di hari kiamat. Sekarang belum jelas, bukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan innaddina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan fala yuqbalu minhu. Siapa saja yang mencari selain Islam agama maka tidak akan diterima darinya. Itu sudah keputusan. Di mana di dalam kehidupan dunia ini manusia mereka, ya, tidak seluruhnya muslimin. Sudah diberi putusan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya kemudian masuk ke dalam Islam. Maka di akhirat akan diputuskan. Di akhirat nanti akan diputuskan dengan keputusan seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terzalimi sedikit pun manusia. Dan Allah telah menegaskan bahwasanya selain daripada muslimin yabtaghi ghairal islami dinan, yang mencari selain Islam agama, minal khasirin. La yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima darinya dan di akhirat akan termasuk daripada orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. bukan ini kemudian diterapkan fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, kepada Sobiah, kepada Majus, kepada Musyrikin. Katakan demikian, bukan. Keputusan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Bukan Allah Subhanahu wa taala membuat tahmiyah. Membuat pilihan yang bersifat bias yang tidak jelas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang. Sedangkan bagi siapa yang mau mengambil jalan sesuai dengan jalannya, silakan. Dia mau mengambil jalan Yahudi, silakan. Mau mengambil jalannya Nasrani, silakan. Mengambil jalannya Musyrikin, silakan. Mengambil jalannya Majusi, silakan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan penyimpangan. La ikraha fiddin di situ. Bukan kemudian semuanya bisa memungkinkan selamat. Banyak jalan menuju Roma, bukan. Tetapi siapa yang ingin selamat ini jalannya, siapa yang ingin binasa ini jalannya. Silakan dipilih mau binasa atau mau selamat. Keselamatan hanya satu jalan. Islam. Yang ingin binasa, jalannya banyak. Dan seterusnya. Ayat ini jelas. Ya. Tidak samar sedikit pun. Demikian pula di dalam firman Allah Ta'ala. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq. Wa huwal fattahul alim. Katakanlah. Yajma'u bainana rabbuna. Rabb kita nanti Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kita bersama-sama. Thumma yaftahu bainana. Kemudian Allah yang akan memutuskan di antara kita. Bilhaq. Dengan kebenaran. Ini ucapan orang-orang beriman dalam keadaan mereka tahu keputusan Allah seperti apa. Ya. Yakin mereka. Bukan mengatakan, wah saya sendiri gak yakin dengan kebenaran yang saya pegangi. La haula wala quwata illa billah. Engkau seorang mukmin, engkau seorang muslim, mengatakan kelima seperti ini. Gak yakin terhadap apa yang kamu pegangi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ucapan diucapkan kepada mereka berdasarkan keyakinan bahwa kita berada di atas kebenaran. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam perkara ini. Yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Naqtabi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakum wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.